بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، بيك حاضرين لمسجد دار الإحسان بندون، juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Lampung, Pontianak, Berau, Tanjung Pinang, juga Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pertemuan kita terakhir sampai pada bab orang yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis tentang hal itu sudah kita terangkan, dan poin terakhir kita bahas beberapa faedah dari hadis Andi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ada penjelasan tentang tiga golongan manusia yang Allah kelompokkan tentang orang-orang yang menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiga sebutan ini, pertama kafir, sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu kafir. Ini sebutan pertama. Sebutan kedua, zalim, sebagaimana ayat ke-45 dari surah yang sama, surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, mereka itu zalim. Sebutan ketiga, fasiq, Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Surah yang sama, surah Al-Maidah ayat 47. Perbuatannya sama, yaitu menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, menetapkan hukum buatan manusia. Perbuatannya sama, tapi sebutannya berbeda. Ada tiga sebutan: kafir, fasik, dan zalim. Mana yang benar? Tentu saja semuanya benar, karena semuanya firman Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa beda? Satu perbuatan disebut dengan tiga sebutan yang berbeda. Para ulama ikhtilaf dalam menjelaskan tiga ayat ini. Pendapat yang pertama, tiga sebutan ini hanya khilaful lafzi nafsul ma'na. Hanya beda istilah tapi maknanya sama. Kafir, zalim, dan fasik itu sama maknanya. Kafir adalah zalim. Kafir adalah juga fasik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 254, wal kafiruna humud zalimun. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Itu ayat setelah ayat kursi, ayat sebelumnya yang menyatakan wal kafiruna humud zalimun. Orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Jadi kafir dengan zalim khilaful lafzi nafsul ma'na. Beda istilah, maknanya sama. Demikian juga fasik maknanya sama dengan kafir. Sebagaimana As-Sajdah ayat ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar ay kafaru. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka di neraka. Fasik yang dimaksud di sini kafir, karena konteksnya dengan iman dan kufur. Wa amman ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amman ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kata Allah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga ma'wa. Terus setelah itu, adapun orang-orang yang fasik, maksudnya orang yang kafir, lawan dari iman tadi, fama'wahumun nar, maka tempat mereka di dalam neraka. Jadi tiga istilah ini, kafir, zalim, dan fasik, tiga lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Kafir adalah zalim, zalim adalah fasik. Inilah penjelasan pertama. Pendapat kedua, tiga istilah tadi adalah tiga istilah yang berbeda maknanya. Kafir bukan fasik, juga bukan zalim. Kalau kafir keluar dari Islam, dia bukan muslim lagi, beserta seluruh konsekuensinya, halal darahnya, halal hartanya. Kalau umpamanya dia mati, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimintakan ampunan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia sakit, kita tidak punya kewajiban melayatnya. Dan semua konsekuensi dari kekafiran seseorang. Kalau fasik dan zalim, masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebesar apapun dosa, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim, Walaupun ahlul kabair, pendosa besar, ahli maksiat, tapi keislamannya tidak menghapus hak-hak pokok dia sebagai seorang muslim seperti muslim-muslim yang lainnya. Kalau ketemu salam, kalau dia salam dijawab wajib. Kalau umpamanya dia bersin hamdalah, kita wajib mendoakan yarhamukallah. Kalau sakit ditengok. Kalau mati, sekalipun matinya dalam keadaan sedang melakukan dosa besar, maka dia tetap wajib untuk disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan dimintakan doa ampunan, rahmat, dan yang sejenisnya. Jadi beda antara makna kafir, zalim, dan fasik. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan yang sama, yaitu tidak menghukum dengan hukum Allah, disebut dengan tidak tiga sebutan karena tiga alasan dan tiga keadaan yang berbeda. Kita rinci. Pertama, fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Seseorang yang menghukum dengan hukum yang bukan hukum Allah bisa menjadi kafir dalam tiga keadaan. Keadaan pertama adalah idza taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Pertama, bila dia meyakini, berkeyakinan bolehnya menghukum dengan selain hukum Allah. Berkeyakinan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-50, afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Maka semua yang bertolak belakang atau menyimpang dari hukum Allah itu adalah hukum jahiliyah. Dengan dalil ijma' qat'i bahwa tidak boleh menghukum dengan selain hukum Allah, ya. Maka orang yang menganggap halal dan menganggap boleh menghukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, orang itu menyelisihi ijma' kaum muslimin yang qat'i. Orang ini kafir, murtad. Seperti contoh apa? Contoh orang yang meyakini halalnya zina, halalnya khamr, halalnya mencuri, halalnya semua perbuatan yang Allah haramkan. Lalu dia menghukuminya sebagai suatu yang halal. Hanya keyakinan, walaupun tidak berbuat, maka dia tidak bisa tidak harus difonis dengan vonis kafir. Walaupun tidak berbuat. Orang menyatakan bagi saya zina itu asal suka sama suka boleh-boleh aja. Saya tidak mau melakukan itu takut digerebeg hansip umpamanya. Saya tidak melakukan itu takut penyakit umpamanya. Walaupun dia tidak melakukan, tapi punya keyakinan halalnya zina, dia kufur dengan keyakinannya. Atau mengharamkan apa yang sudah menjadi ijma tentang halalnya itu. Seperti mengharamkan susu, mengharamkan roti yang tidak mengandung unsur yang haram. Maka apa yang sudah diijmai sebagai suatu yang halal, maka tidak boleh diharamkan. Ini keadaan pertama, seseorang dianggap kufur karena dia menghukumi dengan hukum yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kedua, idza taqada anna hukma ghairillah mithlu hukmillah. Kedua, kalau orang itu meyakini apa? Meyakini bahwa hukum selain Allah persis sama dengan hukum Allah. Tidak ada bedanya. Sama-sama bagus. Sama-sama baik. Sama-sama maslahat. Mau itu boleh, mau ini boleh. Cuma yang ini lebih munasib, lebih cocok dengan situasi dan zaman sekarang umpamanya. Enggak ada bedanya. Maka orang ini pun kufur. Karena apa? Karena menyamakan produk manusia dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ketetapan Allah bersumber dari sesuatu yang maha sempurna, yang tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Sedangkan produk manusia banyak keterbatasan, banyak kelemahan, kesalahan, kekeliruan. Selain itu, akal manusia juga berbeda-beda. Akal satu berbeda dengan yang lain, walaupun tentang perkara yang sama. Bahkan akal seseorang bisa berubah-rubah. Sekarang begini, besok begitu, lusa beda lagi. Ini yang kedua. Keadaan ketiga, idza taqada anna hukma ghairillah ahsan min hukmillah. Ini lebih parah. Kalau seseorang berkeyakinan hukum selain Allah lebih bagus, lebih sempurna dibanding hukum Allah. Hukum buatan manusia lebih bagus, lebih beradab, lebih modern, lebih mengakomodir seluruh kepentingan dibanding hukum yang Allah tetapkan. Ini kan lebih parah daripada yang tadi. Produk manusia dianggap lebih bagus, lebih sempurna daripada produk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Siapa sih yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan? Ayat itu menunjukkan bahwa hukum Allah yang terbaik, paling sempurna, paling bijak. Karena Allah hakim yang paling bijaksana, paling adil. Allah berfirman, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijak, yang paling adil? Ya. Maka apabila Allah sebaik-baik hakim, maka hukum yang Allah hasilkan hasillah sebaik-baik hukum pula. Maka orang yang berkeyakinan bahwa hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, apalagi lebih baik daripada hukum Allah, orang itu mendustakan ayat ini. Orang itu kufur. Itulah tiga keadaan seseorang dihukumi kufur ketika dia menerapkan hukum buatan manusia karena tiga alasan yang tadi dikemukakan. Yang pertama, menganggap boleh menerapkan hukum selain hukum Allah. Yang kedua, menganggap hukum Allah itu sama dengan hukum buatan manusia. Yang ketiga, menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ketiga alasan ini yang menyebabkan orang tersebut dianggap murtad, keluar dari ajaran Islam. Lalu bagaimana seseorang yang berhukum dengan hukum manusia tapi dia tidak dikafirkan, dia dianggap zalim? Yaitu idza taqada annal hukma bima anzalallah ahkamul ahkam, ahsanul ahkam, wa annahu anfa' lil ibad wal bilad, wa annahu al wajib tatbiquhu, walakin hamalahu al bughdhu wal hiqdu lil mahkumi alayhi hatta hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa dhalim. Seseorang dianggap dolim kalau dia meyakini hukum yang Allah turunkan sebaik-baik hukum, hukum yang paling sempurna dan paling bermanfaat bagi hamba maupun bagi bangsa. Dan hukum Allah itu wajib diterapkan, diaplikasikan. Tapi hatinya dikuasai hawa nafsu. Ada kebencian kepada orang tertentu. Ada hiqad atau iri. Dia ingin mencelakai orang itu. Kalau menerapkan hukum Allah, orang itu enggak celaka, orang itu enggak selamat. Tapi kalau menerapkan hukum buatan manusia, orang itu bisa kena fasal, orang itu bisa dipidana, orang itu bisa kena masalah perdata, bangkrut ekonominya, hartanya, bisa kita ambil alih, bisa kita rebut atas nama hukum buatan manusia, sambil dia merasa berdosa dengan hal itu. Tapi dalam hatinya dia meyakini, ini salah, ini keliru. Yang benar syariat Allah SWT. Tapi kalau syariat Allah diterapkan, saya enggak untung apa-apa atau saya rugi. Makanya saya terapkan buatan manusia, agar saya untung, orang itu rugi. Dia zalim, dia tidak kafir, karena masih punya keyakinan hukum Allah hukum yang terbaik, hukum Allah hukum yang paling sempurna, tidak ada yang menandingi. Tapi demi hawa nafsu, maka dia terapkan hukum buatan manusia untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan pihak-pihak tertentu yang dia benci. Dia zalim dan tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Adapun seseorang dianggap fasik karena menerapkan hukum buatan manusia adalah idza kana hukmuhu bighairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi ma i'tiqadihi anna hukmallahi huwal haqq lakin hakama bighairi li hawa fi nafsi ay mahabbatan lima hakama bihi la karahiyata li hukmillah wa la yadhurru ahadan bihi. Seseorang dianggap fasik bila hukum yang dilakukan buatan manusia itu diterapkan untuk memenuhi hawa nafsunya, sama dengan yang tadi gitu ya, dengan keyakinan hukum Allah lah yang terbaik, tersempurna, yang terbenar. Dia tidak juga ingin merugikan orang lain, dia tidak zalim kepada sesama manusia, tapi dia ingin untung sendiri. Orang ini fasik. Seperti contoh umpamanya, seseorang yang meyakini haramnya suap, seseorang yang meyakini suap itu dosa, seseorang yang meyakini kasus pelanggaran ini harus berlanjut secara hukum. Tapi pertama ribetlah, harus nanti jadi saksi gitu di pengadilan, menyita banyak waktu, tenaga, perhatian. Ah, yang enteng aja, sudah terima suap sini. Akhirnya dia menerima suap dengan meyakini ini keliru, ini salah. Tapi tidak merugikan, bahkan menguntungkan orang. Orang yang melanggarnya juga merasa apa? Merasa untung. Ya, daripada sidang lama, udah mending suap saja. Atau daripada enggak boleh memasuki suatu areal karena memang dokumentasinya enggak lengkap, suap. Orang ini fasik, ya. Karena apa? Karena masih meyakini benarnya hukum Allah, dan dia menerapkan hukum selain hukum Allah itu disebabkan karena hawa nafsunya, maka orang seperti ini fasik. Apakah kenapa tidak disebut zalim? Mirip, tetapi untuk kasus seperti ini sebutan fasik lebih mengena daripada sebutan zalim. Berdasarkan hal itulah, maka orang ini fasik. Oleh karena itu, perbuatan yang sama belum tentu dihukumi dengan hukum yang sama pula. Melihat situasi atau kondisi, melihat alasan kenapa perbuatan tersebut dilakukan. Perbedaan alasan, perbedaan situasi, perbedaan keadaan menyebabkan berbedanya hukum yang diterapkan untuk satu kasus yang sama. Oleh karena itulah, maka Allah Azza wa Jalla menghukumi tiga jenis hukuman untuk satu perbuatan yang sama. Perbuatannya sama-sama, yaitu tidak menerapkan hukum Allah. Hukum Allah disingkirkan, yang diterapkan adalah hukum buatan manusia, tapi oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan tiga sebutan: kafir, zalim, dan juga fasik. Ya, maka wajib bagi kita semuanya untuk berbuat adil dalam perkara ini dan tidak memukul rata satu perbuatan tanpa melihat alasan dan keadaan. Adapun yang menjadi dalil bahwa tidak setiap ucapan atau perbuatan kufur itu orangnya divonis kafir, banyak. Di antara alasan atau hujjah tidak kafirnya seseorang yang terjerumus ke dalam perbuatan kufur karena alasan tertentu adalah ucapan seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur. Ingat enggak kita terhadap sebuah hadis? Hadis tentang Allah itu lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan orang yang pergi ke padang pasir dengan membawa semua perbekalan, makanan, air, uang, semuanya. Karena banyak disimpan di kuda. Di tengah padang pasir, kudanya itu hilang. Semua perbekalannya di sana. Dia cari ke sana kemari, lari ke sana kemari, enggak ada. Dia putus asa. Dia menunggu kematian. Karena apa? Karena di tengah padang pasir yang enggak ada makanan, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Tinggal mati, gitu ya. Sudah putus asa seperti begitu, dia berbaring di bawah rindangnya sebuah pohon. Tiba-tiba kuda yang membawa seluruh perbekalan itu datang lagi ada. Dia terkejut. Dia cepat bangkit. Dia ambil tali kekang kudanya saking gembiranya. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Tapi saking gembiranya dia salah dalam berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta bi syiddatil farah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah saking apanya? Saking senangnya, saking gembiranya. Ucapan engkau hambaku dan aku Tuhanmu, ucapan apa itu? Ucapan kufur. Melebihi kekufuran ucapan Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini aja orang sudah kufur. Tapi Fir'aun tidak menganggap Tuhanmu hai Musa adalah hambaku. Tidak menganggap begitu kan? Hanya menganggap aku Tuhanmu yang paling tinggi. Orang ini menganggap Allah hambanya. Dan dia Tuhan bagi Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah berucap saking apanya? Saking gembiranya. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika ada seorang hamba mukmin terjerumus ke dalam dosa kemudian dibertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ini walaupun mengatakan ucapan kufur tapi tidak divonis kufur karena keadaan, tidak disengaja. Ini contoh yang pertama, ya. Contoh kedua juga dialami oleh seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Seorang sahabat yang siapapun yang membunuhnya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, qatilu Ammar wa salibuhu finnar. Orang yang membunuh Ammar itu akan berada dalam neraka. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, ya. Tapi Ammar melakukan atau mengatakan atau dua-duanya melakukan dan mengatakan perbuatan syirik. Karena apa? Karena disiksa habis-habisan oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Kedua orang tuanya menjadi dua syahidah pertama dalam Islam. Ibunya Sumayyah radhiyallahu anha, ayahnya Yasir. Disiksa sampai kedua-duanya mati. Ammar tidak, Ammar dibebaskan karena dia mengikuti tuntutan orang kafir untuk mengisyaratkan, mengatakan kata-kata syirik. Datanglah Ammar kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, kami sekeluarga telah menerima siksaan yang apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Saking dahsyatnya ini siksaan. Lalu saya sudah binasa ya Rasulullah karena saya sudah melakukan kekufuran. Nabi SAW menyatakan, apa hatimu juga demikian? Tidak, hati saya tetap keimanan. Maka turunlah Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa orang yang kufur kepada Allah setelah iman? Dengan sukarela. Kecuali kalau orang yang dipaksa. Padahal hatinya tetap dengan keimanan, maka tidak apa-apa. Kalau dipaksa begitu, mengatakan perkataan kufur atau syirik, melakukan ucapan atau perbuatan kufur atau syirik, tapi dipaksa, maka walaupun dia terjerumus kena ucapan atau perbuatan kufur, tapi karena situasi yang mengharuskan dia demikian, maka dia tidak berdosa dan tidak dianggap kufur. Ini dalil kedua yang menunjukkan orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik ataupun kufur sama sekali tidak boleh divonis sebagai orang musyrik ataupun kafir karena alasan tertentu. Dalil ketiga, pernah enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang punya kekuasaan, dia muslim tapi tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya? Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Siapa? Penguasa Habsyi. Najasyi namanya. Dia muslim tapi menyembunyikan keislamannya. Karena apa? Karena kedudukannya. Nah, apabila rakyatnya mengetahuinya, niscaya akan menimbulkan kegoncangan politik atau kerusuhan atau madarat lain. Dia menyembunyikan keislaman. Bahkan berkata Syekhul Islam di dalam majmu' fatwanya, dia tidak sholat dan juga tidak saum ketika Ramadan. Bayangkan tidak sholat, bayangkan tidak saum, tidak melakukan rukun Islam yang sangat pokok. Karena apa? Karena ketika waktu sholat dia harus melayani tamu-tamu kenegaraan. Ketika Ramadan dia juga harus ikut makan dan minum. Tidak sholat dan tidak saum. Apalagi menerapkan aturan Allah SWT dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Tidak sama sekali. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mengkafirkan orang ini? Tidak. Nabi menganggap ini orang soleh, hamba Allah azza wa jalla, saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin. Dan ini terlihat ketika penguasa Habsyi ini mati. Nabi SAW memperoleh wahyu dari Allah tentang kematian raja ini. Beliau keluar mengumumkan, matal yauma akhukum salih. Dalam riwayat lain, matal yauma Abdullah Saleh. Hari ini saudara kalian yang soleh sudah wafat. Hari ini ada seorang hamba Allah yang soleh sudah wafat. Qila man ya Rasul. Orang-orang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Dia adalah Najasyi. Dia penguasa Habsyi. Lalu Nabi SAW dan para sahabatnya mensolatkan kaisar ini secara gaib. Kenapa? Karena di sananya, di tempat kematiannya, tak ada seorang pun yang menyolatkannya. Lingkungan sekelilingnya kafir. Mereka tidak tahu ini muslim. Diurus dengan cara-cara pengurusan orang kafir. Karena tidak ada yang menyolatkan, Nabi SAW dan para sahabatnya menyolatkan penguasa ini secara gaib di Madinah. Coba lihat, ada seorang penguasa di zaman Nabi SAW. Dia muslim, jangankan menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, sholat dan saum Ramadan pun tidak. Dia sholatnya hanya ketika dia memungkinkan untuk sholat. Di luar pengetahuan orang lain yang tidak mengetahui tentang keislamannya. Dan saat wafatnya Nabi menyolatkan. Saat wafatnya Nabi mengumumkan bahwa dia hamba Allah yang soleh. Bahwa dia adalah saudara kalian yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla tidak otomatis dianggap kafir karena ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini berdasarkan ayat ini dipukul rata semuanya kafir, maka tidak boleh itu dilakukan, ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan wal ya'lam annahu yajibu 'alal insani ayyattaqi rabbahu fi jamil ahkam fala yatasarra'u fil batti biha khususan fit takfir alladhi sara ba'du ahli al-ghirah wal 'atifah yutliqunahu biduni tafkir ma anna al-insan idza kaffara shakhsan wa lam yakun asy-syakhsu ahlan lahu ada dzalika ila qa'ilihi wa takfiru asy-syakhs yatarattabu 'alaihi ahkamun katsira fa yakunu bahuddam wal mal wa yatarattabu 'alaihi jami'u ahkamil kufr. Kata beliau, hendaklah diketahui bahwa wajib bagi setiap insan untuk bertakwa kepada Allah dalam menerapkan seluruh hukum. Tidak boleh tergesa-gesa memvonis, khususnya vonis kafir. Yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ghirah keislaman yang tinggi tanpa menelaah, tanpa mempertimbangkan. Padahal seseorang apabila menuduh kafir kepada orang lain dan orang lain itu ternyata menurut pandangan Allah bukanlah orang kafir, maka tuduhan kekafiran akan kembali kepada si yang menuduh. Kalau seorang hamba berkata kepada saya, hei kafir, kamu sudah kafir murtad, ternyata orang yang dituduhnya dalam pandangan Allah enggak kafir, kekafiran itu kembali kepada dirinya. Ya, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Selain itu, mengkafirkan orang lain memiliki konsekuensi yang berat dari aspek lain. Orang yang dituduh kafir berarti dianggap boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Ya, tapi sebaliknya. Orang apabila melihat saudaranya melakukan perbuatan kufur atau ucapan kufur, hendaklah dia melakukan beberapa perkara terlebih dahulu sebelum memvonis. Setidaknya takfir muayyan harus memperhatikan dua syarat global. Dari dua syarat global ada rincian sebenarnya. Takfir muayyan artinya mengkafirkan personal tertentu, pribadi tertentu, orang tertentu, ya, bukan kafir mutlak, bukan takfir mutlak. Kalau takfir mutlak tidak menyebut nama orang. Siapa umpamanya orang yang mencela Al-Quran, dia kafir. Siapa orang umpamanya yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia kafir. Itu umum, tanpa menyebut nama orang. Kalau khusus muayyan, orangnya, ada orang yang umpamanya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ada enggak kita pernah mendengar seorang muslim yang menghalalkan bunga bank padahal itu jelas-jelas riba? Ada? Banyak, bukan ada lagi. Termasuk yang berstatus da'i atau ustad. Ya. Padahal riba menurut Al-Quran halal apa haram? Jelas haram. Ada orang yang menganggap bahwa bunga bank itu halal. Apa langsung kafir dia? Itu disebut takfir muayyan. Enggak. Orang yang menghalalkan riba yang nyata-nyata diharamkan bisa kufur. Tapi sekarang ada orang yang menghalalkan bunga bank. Itu muayyan. Maka tidak boleh untuk divonis langsung kafir sebelum dua hal berikut ini dilakukan. Pertama, thubutu anna hadhil khaslah allati qama biha mimma yaqtadil kufur. Pertama, memang ada perkara ya di dalam diri orang itu yang menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam kekafiran. Seperti tadi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terlihat nyata perbuatan itu. Kedua, intibaqu syurutit takfir alaih. Kedua, teraplikasinya syarat-syarat dikafirkannya orang itu. Ada beberapa syarat. Pertama adalah wa ahammuha al-ilmu bi anna hadha mukaffir. Pertama, ilmu bahwa perbuatan itu diketahui oleh orang itu bahwa itu menyebabkan kafir. Orang itu tahu itu perbuatan kafir. Fa in kana jahilan fa innahu la yakfur. Kalau dia jahil, dia tidak tahu bahwa perbuatan itu kafir, maka dia tidak kufur. Oleh karena itu dikatakan walihada dzakara ulama anna min syuruti iqamatil had ay yakuna aliman bit tahrim. Para ulama menerangkan bahwa di antara syarat-syarat diterapkannya hukuman kepada pelanggar aturan, umpamanya hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam atau cambuk bagi pezina. Kalau dia sudah pernah nikah, dirajam. Kalau lajang dan bujang, dicambuk 100 kali. Hukuman cambuk bagi pemabuk, penjudi dan seterusnya. Ya, hukuman itu baru boleh dilakukan kalau orang itu tahu haramnya perbuatan itu. Kalau disebutkan hadza huwa iqamatul hadd wa laysa bitakfir wa taharruz min at-takfir aula wa ahra, ini penerapan hukuman yang bukan hukum bagi kekafiran. Harus disyaratkan orang itu tahu bahwa itu perbuatan dilarang, bahwa itu haram. Maka menahan diri dari pengkafiran kepada orang lain harus lebih hati-hati lagi. Harus tahu bahwa itu perbuatan kafir. Kalau dia tidak tahu lalu dia melakukan, ma'dzur, ada uzur. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Itulah para rasul yang kami utus untuk memberi kabar gembira, memberi peringatan agar manusia tidak punya hujjah, tidak punya alasan di samping Allah setelah diutusnya para rasul. Tidak mengatakan, oh kami tidak tahu ya Allah. Kami tidak tahu kami harus ibadah kepada engkau dengan cara ibadah begini. Enggak ada lagi alasan. Karena sudah diutus para rasul yang menjelaskan itu. Sudah sampai ilmu kepada mereka. Menunjukkan kalau belum ada rasul, berarti belum ada ilmu yang sampai kepada mereka, mereka ada uzur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat yang ke-15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum yang durhaka sebelum kami mengutus terlebih dahulu seorang rasul kepada mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 115, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah Allah menganggap sesat kepada suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa saja yang menyebabkan mereka harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka orang yang tidak tahu bahwa perbuatan itu perbuatan kufur, perbuatan itu perbuatan syirik, lalu diberitahu, maka orang itu tidak boleh divonis kafir. Saya pernah menulis sebuah status dengan judul Mu'allaf Teladan, diambil dari kisah para ulama, bahwa ada beberapa kaum muslimin yang terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu dilihat ada orang yang sedang menyembah patung. Kata kaum muslimin, ini di kalangan kami enggak ada seorang pun yang melakukan seperti yang kamu lakukan. Orang itu bertanya, lalu siapakah yang kalian sembah? Kami menyembah pencipta langit dan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kamu tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Karena dia sudah mengutus seorang rasul kepada kami. Apakah rasul itu punya bukti yang menunjukkan dia utusan Allah? Iya. Mana buktinya? Dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Begitu ayat itu dibacakan, dia menangis. Hatinya langsung tersentuh. Dia bilang, yang memiliki kalam ini tidaklah layak didurhakai. Bagaimana caranya agar aku bisa menyembah pencipta alam yang memberikan bukti tentang kebenaran utusannya ini? Lalu dibimbinglah untuk syahadat. Setelah itu kemudian bermalamlah dia dengan orang tadi, mu'allaf ini, tidur. Mu'allaf ini bertanya, apakah Tuhan kita yang kita sembah ini suka tidur? Dijawab, tidak. La ta'khuduhu sinatu walanaw. Allah itu tidak dikenai ngantuk ataupun tidur. Kalau begitu bangun kalian. Tidaklah layak seorang hamba untuk tidur sementara Tuhannya terjaga. Bangun. Dikeprak suruh bangun, sholat, dan dia sholat semalaman. Justru yang sudah senior dalam keislaman merasa malu gitu ya. Mau tidur dikeprak-keprak, bangun, dia sholat semalaman. Setelah itu keesokan harinya dia diajak, hayolah ikut kepada kami, jangan di sini. Akhirnya ikut gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang ini miskin, tidak punya apa-apa, yuk kita kumpulkan beberapa sebagian dari harta kita, dikumpulkan, diberikan ini. Dia bertanya, apa ini? Ini pemberian dari kami untuk menunjukkan rasa persaudaraan kami kepada engkau. Dia bilang, saya menyembah kepada selain Allah selama puluhan tahun, tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan saya dalam hal rizki. Maka apa mungkin dia menyia-nyiakan saya selesai menyembahnya? Saya enggak butuh ini. Ditolak. Dan banyak lagi hal-hal lainnya. Coba lihat. Orang tadi menyembah berhala karena apa? Karena jahil. Karena tidak tahu. Begitu diberitahu dia langsung. Kok Islamnya jauh lebih baik daripada siapa? Daripada orang-orang yang mengislamkannya sendiri. Dan kisah ini masih panjang. Kalau saya ceritakan nanti habis sejam. cukup sampai di sana saja ya. Menarik gitu ya. Itu pernah saya tulis bagi yang ngefriend dengan saya pasti pernah membaca dengan judul Mu'alaf Teladan. Oleh karena itulah, maka orang yang terjerumus dalam syirik kufur karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia tidak boleh difonis dengan fonis kafir. Jadi ini dua syarat. Pertama, orang itu betul-betul melakukan kekufuran atau syirik. Kedua, dia sudah mengetahui bahwa itu adalah syirik dan kufur. Ya, bagaimana untuk mengetahuinya? Kalau dia apakah tahu atau tidak, iqamatul hujjah, jelaskan ini kufur, ini syirik, ini ayatnya, ini hadisnya. Dan ketiganya, adamul mawani, tidak ada penghalang. Dia tidak terpaksa, dia tidak diancam, dia tidak sedang kalut, dia tidak sedang sangat marah, sangat bingung, sangat sedih atau sangat gembira tadi. Orang yang mengatakan perkataan kufur saking gembiranya, maka orang itu tidak dianggap kufur dengan ucapannya. Inilah tiga persyaratan untuk memvonis kafir kepada orang lain. Dari sini kita tahu bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat paling hati-hati, paling selektif, paling tidak sembrono di dalam mengkafirkan orang, menyesatkan orang dengan takfir muayyan. Ikhwah hazanillahu wa iyyakum, cukup sampai di sini penjelasan kita pada sore hari ini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa TV. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas waktu yang telah sampai kepada kita semua dan pendengar Islam, pemirsa dan pendengar Rukyat. Kita memasuki sesi terakhir, sesi tanya jawab. Tapi untuk yang pertama akan coba sapa dari pendengar nomor telepon. Waalaikumsalam. Silakan dari mana itu? Dari Ibu Jawa. Maaf, dari mana itu? Ibu Jawa. Ibu Jawa. Silakan kepada Ibu. Saya akan sering berkata halo Ibu, suara Ibu Betul. Mungkin Ibu bisa tadi ke tempat yang disini lagi ya Ibu. Oh iya. Ya, mari. Ya, silahkan Ibu. Salam. Ya, itu ketika pelajaran teman, teman saya sedang mengantar kafir. Itu pada mana Ibu? Sedang mengantar kamar kafir Ibu. Iya. Terima kasih Ibu atas berhasil dari penanyaannya. Iya, Ibu di Depok tadi, barakallahu fik. Bolehkah bersendagurau dengan mengatakan kafir? Ini termasuk juga hal yang dilarang secara tegas di dalam ayat, Bu. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Bi'sal ismul fusuqi ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Janganlah kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Sesungguhnya seburuk-buruk sebutan setelah iman adalah fasik. Orang itu sudah iman tapi digelari dengan gelar fasik. Itu saja terlarang. Terlarang kelas. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar dengan gelaran sekalipun bercanda. Apalagi kalau memberi gelar atau sebutan kafir yang lebih keras, lebih dahsyat, lebih buruk lagi daripada gelar fasik tadi. Maka ini lebih terlarang. Ini haram, tidak boleh. Dan terkena enggak dengan ucapan sabda Nabi SAW, apabila seorang hamba berkata kepada saudara-saudaranya, ya kafir, maka kekafiran itu berbalik kepada dirinya. Ya, ini kena. Sebab Nabi SAW tidak menyatakan apakah itu sungguh-sungguh atau bercanda. Baik bersungguh-sungguh maupun bercanda, itu terlarang secara keras. itu melanggar ayat, itu melanggar hadis, dan itu terancam dengan dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz dan kita berikan kesempatan untuk pertolongan yang kedua, 21, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, Iya, Ibu Nur, barakallahu fiik. Betul Bu, apa yang Ibu alami itu termasuk bisikan setan. Setan yang secara spesial menggoda manusia di dalam sholat, namanya khinzib. Sebagaimana seorang sahabat pernah curhat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sungguhnya syaitan selalu mengganggu aku, mengganggu konsentrasi aku ketika sholat, ketika membaca. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang disebut dengan sebutan khinzib. Awas, ingat-ingat nama ini, jangan sampai dijadikan nama bagi anak kita. Kelihatan keren ini, nama khinzib, wah gagah. Begitu lahir khinzib, jangan. Ini nama setan yang menggoda manusia di dalam sholatnya, ya. Ya. Dan setan itu selalu memasukkan ke pikiran manusia apa yang paling besar daya tariknya bagi pikiran manusia di dalam sholatnya. Itu yang dia masukkan. Sebab kalau perkara yang dibisikkan tidak memiliki daya tarik untuk difikirkan, gak akan difikirkan oleh orang itu dalam sholatnya. Makanya ketika seseorang kehilangan sebuah barang, dia gak tahu barang itu ditaruh di mana, salah seorang ulama menyatakan, sholatlah engkau. Akhirnya sholat, dan dalam sholat memang betul keingat, oh di sana. Ditanya, kenapa engkau menyarankan aku sholat? Kata beliau, karena sungguhnya setan akan memasukkan ke dalam pikiran orang yang sholat apa yang paling menarik perhatian orang itu untuk difikirkan dalam sholat. Nah, yang paling menarik kan kamu sedang mencari barang itu, pasti setan akan membisikkan. Itu strategi setan sudah kebaca. Dan betul, di dalam sholat keinget. Sering enggak kita kehilangan uang atau barang karena lupa menaruh, menyimpan, dan baru keingetan di dalam sholat? Pernah enggak? Bukan pernah, mungkin hampir tiap sholat. Ya. Nah, oleh karena itu betul bisikan setan yang namanya khinzib. Oleh karena itu Bu, yang harus kita pikirkan selama kita sholat, bukan apakah sholat saya sempurna enggak, itu difikirkannya nanti di luar sholat, seusai sholat, ketika kita mengevaluasi sholat kita. Di dalam sholatnya jangan kepikiran sempurna enggak ya, sempurna enggak. Tapi konsentrasilah ke dalam penghayatan terhadap apa yang kita baca. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pikiran hati ini berpadu menghayati apa yang keluar dari mulut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati pikiran fokus, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Begitu terus, sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk memikirkan hal di luar itu. Ya, maka begitu yang harus kita lakukan. Yang insya Allah ini salah satu, bukan satu-satunya, salah satu penyebab terakhirnya kekhusyuan, penghayatan di dalam sholat kita. Oleh karena itulah, maka sekali lagi Bu, jangan pikirkan sempurna atau tidak sempurna sholat kita di dalam sholat. Jangan pikirkan dalam sholat, tapi fokuslah untuk menghayati bacaan dari apa yang kita baca dalam sholat. Adapun nanti mengevaluasi sempurna atau tidak sempurna sholat kita, evaluasi nanti di luar sholat ya, untuk diperbaiki semua kekurangannya, disempurnakan semua yang sudah baiknya, sehingga sholat dan ibadah kita lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Begitu Ibu Nur, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih kita atas jawaban yang disampaikan. Kita berikan kesempatan untuk pendengar yang telah memberikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah kami terima. Ada dari pendengar kita yang kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon menjelaskan terkait dengan pemahaman atau arti dari istilah syirik, karena ada sebagian pendapat yang menjelaskan bahwa apabila ucapan kita tidak sama dengan tiga makhluk, maka itu termasuk kesyirikan. Iya, barakallahu fiik kepada bapak atau ibu penanya barusan. Iya, makna syirik adalah menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, suka sholat, suka saum, haji berkali-kali, tapi juga dia ibadah kepada yang lainnya. Ya, itu maknanya syirik. Apapun bentuk ibadah kepada yang lainnya tersebut, baik itu ruku, sujud, sholat, menyembelih, nazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya itu perbuatan syirik. Karena semua perbuatan ini merupakan ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ibadah-ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah, itu syirik. Kepada Allah dia masih ibadah, masih menyembah, masih berdoa, masih meminta, tapi juga menyembah itu dia lakukan kepada selain Allah, itu syirik namanya. Terus, apakah orang yang antara perbuatan dan ucapan tidak selaras, apakah syirik? Para ulama merinci, apabila ada seorang terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam dosa, maka ketika dia sedang bermaksiat, sedang berbuat dosa, berarti dia sedang mentaati baik setan ataupun hawa nafsunya dan mengabaikan Allah. Kita sudah bahas pada pertemuan kemarin bahwa taat termasuk salah satu bentuk ibadah. Beribadah, taat kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Taat kepada umara dan ulama dalam hal mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal berarti ibadah kepada umara dan ulama tadi. Itu sudah kita bahaskan. Sekarang ada bisikan setan, yuk berbuat dosa, yuk berbuat maksiat. Dia, orang itu tahu kalau ditaati berarti tidak mentaati Allah. Kata Allah, jangan dosa, jangan maksiat. Setan, hawa nafsu, yuk berdosa dan bermaksiat. Akhirnya dia ikuti bisikan setan, terjerumuslah dia ke dalam dosa. Makanya Ibnu Qayyim menyatakan, para ulama menerangkan bahwa kemaksiatan termasuk salah satu jenis perbuatan syirik. Karena saat itu dia taat kepada selain Allah. Tapi ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Sama dengan riya, sama dengan ujub, sama dengan takabur, itu syirik, syirik kecil. Seluruh perbuatan dosa dan maksiat itu termasuk ke dalam kategori syirik, tapi syirik kecil. Apa maknanya dan bedanya dengan syirik besar? Bedanya kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dia dengan perbuatan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ya. Maka seluruh perbuatan maksiat dan dosa pada hakikatnya syirik. Karena apa? Karena ketika dia bermaksiat, dia lebih mentaati syaitan, lebih mentaati hawa nafsunya daripada Allah Azza wa Jalla. Dia lagi beribadah, mengabdi kepada syaitan, kepada hawa nafsu daripada kepada Allah. Dan itu syirik. Tapi ini termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Kenapa? Karena tak ada satupun ayat atau hadis tersurat ataupun tersirat yang menyatakan orang yang berbuat dosa, kafir, musyrik, keluar dari Islam. Enggak ada. Malah banyak isyarat dalam ayat ataupun hadis orang yang berdosa besar itu masih disebut mukmin. Coba lihat surah umpamanya Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling bunuh, saling berperang. Kalau saling berperang saling bunuh kan? Walaupun saling bunuh masih oleh Allah masih disebut mukmin. Padahal membunuh dalam hadis disebut kufur, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian menyembelih sebagian yang lain, membunuh. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik dan membunuhnya adalah kafir. Itu kata hadis. Tapi itu kufur kecilan. Karena apa? Karena Allah menyatakan kalau ada dua orang mukmin saling bunuh, saling berperang, damaikan. Tidak disebut kafir, disebut masih disebut mukmin. Maka kufur yang tadi namanya kufur kecil. Nabi SAW menyatakan, ya, unsur akhaka dholiman au mazluman. Tolong tuh saudaramu baik yang dholim ataupun yang didholimi. Yang dholim itu dosa besar. Tapi oleh Nabi dikatakan saudaramu, saudara seiman masih menunjukkan kedolimannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Oleh karena itulah, karena ayat dan hadis mengisyaratkan pelaku dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa besarnya, orang itu masih muslim. Sehingga ucapan kufur dalam hadis kufur kecil, ucapan atau perbuatan syirik dalam hadis tadi disebut dengan sebutan syirik kecil. Dalam hadis Nabi SAW menyebut riya dengan sebutan asyirkul asghar, asyirkul khafi. Tapi Nabi tidak menyatakan murtad kepada orang yang melakukan syirik kecil ataupun kufur kecil tadi, ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menyatakan siapa yang antara ucapan dan perbuatan dia sudah termasuk atau terjerumus ke dalam perbuatan syirik, bisa kita benarkan kalau itu adalah syirik kecil. Pelakunya dosa karena melanggar ayat. Ayat mana yang dilanggar? Allah menyatakan, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab." Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kata Allah, ya orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Besar kebencian di sisi Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Jadi, tidak selarasnya antara ucapan dan amalan, ya dosa besar. Ditegur oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Apakah itu boleh disebut perbuatan syirik? Kalau maksudnya syiriknya syirik kecil, iya. Tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya, ya, seorang muslim yang berdosa besar dan tidak boleh difonis dengan vonis kafir ataupun musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang saya sampaikan. Kita diingat atau akan kembali pertanyaan yang memang sudah sangat singkat. Ya, sangat mendasar juga ya, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk menyebut orang di luar Islam dengan sebutan non-muslim? Karena ketika kita sebut mereka sebagai orang kafir, mereka marah-marah tidak menerima. Lalu apakah sebutan yang tepat buat mereka sehingga bisa menerima dan tidak marah-marah? Demikian pertanyaan dari kita. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya, barakallahu fiik, bapak atau ibu yang bertanya tadi. Boleh enggak kita menyebut ucapan non-muslim kepada orang yang memang bukan muslim? Bolehkah kita menyebut orang kafir kepada orang yang memang kafir? marahnya orang kafir ketika disebut kafir menunjukkan kekafiran ini menurut mereka sendiri adalah buruk ya. Makanya enggak mau disebut dengan usapan kafir, gitu kan? Nah, boleh enggak? Pertama, berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. Beliau berkata, "Yajibu alla najbuna an takfiri man kaffarallahu wa rasuluhu." Tidak boleh takut, tidak boleh pengecut untuk mengkafirkan orang-orang yang memang menurut Allah dan Rasulnya kafir. Kita tidak boleh ragu-ragu ini kafir. Kalau memang kriteria kekafiran ada pada diri orang itu. Seperti orang itu ditanya apa agamamu, bukan Islam. Ya, dia kafir. Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah adalah Islam. Selain Islam enggak diterima. Selain Islam malah kafir. Iya. Ya, wajib kita memvonis mereka dengan vonis kafir, tapi ada tapi, tidak boleh memvonis pasti mereka di neraka. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Siapa tahu sebelum matinya dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Oleh kita sudah divonis orang itu pasti di neraka. Sebelum matinya dia masuk Islam, keislamannya bagus dan mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beramal soleh, akhirnya ahli surga ya. Jangankan begitu, Nabi SAW pernah kita bahas dalam bab-bab yang lalu. Ketika beliau perang Uhud sampai keempat gigi depannya tanggal berdarah-darah, sampai Nabi SAW mendoakan laknat kepada orang-orang kafir yang melukainya. Laknatnya di dalam sholatnya, Allahumma al'an fulan fulan, namanya disebut dalam sholat lagi. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat teguran, "Laisa laka minal amri syai'un," tidak ada urusanmu dalam masalah ini sedikit pun, hai Muhammad. Apa yang terjadi? Empat orang yang dilaknat oleh Nabi dalam sholatnya ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal sudah dilaknat di dalam sholat. Allah berkehendak lain. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla, wewenang Allah dan bukan wewenang Nabi-Nya. Ya, kalau Nabi SAW saja ditegur oleh Allah karena mengatakan laknat dalam sholat kepada orang-orang tertentu yang melukainya, ternyata dia masuk Islam dan bagus keislamannya, apalagi kita. Ada orang kafir, jahat kafirnya kepada umat Islam. Kita boleh, orang itu kafir memang sekarang ya. Tapi enggak boleh, orang itu pasti di neraka. Enggak boleh memastikan di neraka walaupun dia kafir sekarang. Sebab besok lusa sangat mungkin dia masuk Islam. Dan bagus keislamannya, mungkin lebih bagus daripada keislaman kita semuanya. Oleh karena itulah ya, maka kalau memvonis ketika itu bahwa dia kafir, iya harus. Karena adanya fenomena kekafiran yang jelas pada diri dia. Dia bukan muslim, agamanya juga bukan Islam, dia bukan ke masjid tapi ke tempat ibadah agama lain. Iya, kita katakan dia kufur. Boleh enggak kita katakan, hei kafir, kepada orang kafir? Kalau itu madarat ya jangan. Memang betul dia kafir. Tapi kalau itu dikatakan menimbulkan keributan, ya jangan. Ya, betul dia kafir. Tapi jangan dikatakan kafir kepada dia secara langsung kalau itu menimbulkan madarat, dan pasti menimbulkan madarat. Ya, tunjukkan kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak di kalangan orang-orang kafir menjadi dakwah yang menyebabkan mereka simpati kepada kemuliaan akhlak kita. Kamu kok berperilaku sebagus itu padahal kita beda akidah, kenapa? Sebab agama saya mengajarkan begini. Akhirnya tertarik, akhirnya masuk Islam ya. Ungkapkan atau tunjukkan kemuliaan akhlak di hadapan orang kafir, dan itu menjadi dakwah kita kepada mereka sehingga mereka tertarik dengan kemuliaan ajaran Islam ini. Ya. Fawaz, sebentar lagi di sini maghrib, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat yang akan datang. Sampai di sini, subhanakallahum bihamdik,